يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين أعزكم الله وبالخصوص أنتم طلاب العلم apakah yang berada di masjid ini hanya 9 orang 11 orang hampir seperti jumlahnya Hawariyin yang 12 cuma beda 1 ataupun para santri yang sekarang mendengar di radio ataupun para santri yang mendengar di kediamannya dimanapun Anda berada. Ini nasallahu salam al-afiyah karena musibah mewabahnya pandemi corona sehingga sistem kita belajar berubah. Kami memulangkan para santri pada orang tuanya agar mereka bisa menjaganya lebih baik di rumahnya, tetapi tidak berhenti belajar. Saya ulangi, para santri tidak berhenti belajar. Tetap belajar, tetap menghafal. Sehingga mudah-mudahan kajian pagi hari ini nyampe pada mereka semuanya, maka dipelajari dan dihafal dalil-dalilnya. Semoga Allah SWT memberikan faedah kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin. Saya katakan seluruh kaum muslimin karena antum semua para santri sekarang, besok akan menjadi para dai, para ustaz. Yang artinya yang kalian hafalkan sekarang, yang kalian dapat sekarang akan disampaikan nantinya pada orang lain, yaitu kepada kaum muslimin. Sehingga faedahnya akan menyebar kepada seluruh kaum muslimin. Maka saya mulai dari yang ada di sini untuk membaca apa yang dihafal kemarin dan juga yang di radio dan yang di rumah, para santri-santri, anak-anakku sekalian, semuanya murojaah, menghafal apa yang kemarin sudah dibahas. Qumu, berdiri dan bacalah. Bismillah. Asfala minal ka'bain. Baik. Ma yughad minal hadis qara'naha, sudah kita baca. Faedah tsaniya. Tamina, alhamdulillah. طيب إذن الآن التاسعة هكذا الآن الثامنة طيب بسم الله قال الشارع الشيخ عبد الله آل بسام رحمه الله فائدة yang ke-8 إذا لم يجد نعلين ونحوهما مما لا يستر الكعبين فليترخص بلبس الخفين ولكن ليقطعهما min asfalil ka'bain liyakuna fi ma'na an-na'lain. Faedah yang ke-8 kata beliau rahimahullah, jika seseorang tidak mendapati dua sendal untuk ihramnya, ihram umrah atau ihram haji, mimma la yasturul ka'bain, tidak memiliki dua sendal, tidak memiliki sesuatu yang tidak menutupi mata kaki, maka diringankan, diberi keringanan untuk memakai khuf, tetapi hendaklah dipotong apa yang di atas mata kakinya, sehingga liyakuna fi ma'nan 'alaini, sehingga jadilah dia semakna dengan sendal. Sepatu yang dipotong apa yang di bawah mata kakinya, maka dia seperti sendal. Orang di sini bilang sepatu sendal. Nah, wa yati fi hadzal hadis wa yati fil hadis alladhi ba'da hadza ikhtilaful ulama fi dzalik. Nanti akan datang pada hadis yang setelah ini perselisihan para ulama dalam masalah ini. Wa bayanur rajih minhu, dan akan diterangkan pula mana yang rajih daripadanya insyaallah. Qala al-Majd ibn Taimiyah, berkata al-Majd ibn Taimiyah, wattafaqu ala anna at-tahrima huna ala ar-rajuli, para ulama sepakat bahwa haramnya memakai khuf itu adalah bagi laki-laki, hanya bagi laki-laki, bagi wanita tidak mengapa. Kata al-Majd, Majduddin yakni, julukan beliau Majduddin Ibnu Taimiyah, bahwa larangan ini hanya untuk laki-laki. Para wanita, sebagaimana dibahas masalah pakaian, mereka dibebaskan memakai pakaian apapun yang menutup seluruh tubuhnya dan syariah. Syariah artinya tidak mencolok, tidak membentuk tubuhnya, tidak tipis, ila akhirnya. Sesuai dengan hijab yang syar'i. Yang kesembilan, at-tasi'ah. استفدنا أيضا من هذا الحديث تحريم الورص والزعفران وما في معناهما من أنواع الطيب لكل محرم من ذكر أو أنثى. Haramnya waras dan za'faran, sudah kita sebutkan kemarin bahwa kedua-duanya adalah pengharum. Pengharum yakni wewangian, walaupun keduanya diambil dari bunga-bungaan. Wa ma fi ma'nahuma, berarti termasuk yang semakna dengannya dari semua anwa'ut thayyib. Lengkap sekarang 12. Persis seperti jumlahnya hawariin. Masyaallah. Wa ma fi ma'nahuma min anwa'ut thayyib. Dan semua yang semakna dengan za'faran, yang semakna dengan waras, yaitu semua wewangian. Thayyib biasa diterjemahkan wewangian atau minyak wangi kan. Tetapi kalau kita lihat waras dan za'faran, berarti semua wewangian walaupun bentuknya bukan minyak wangi. Makanya hati-hati para muhrimin yang ihram untuk haji atau umrah, ketika mandi jangan pakai sabun wangi. Hati-hati mereka yang biasa memakai sesuatu untuk pelindung tubuhnya, biasanya juga wangi. Jangan memakai wewangian. Waras za'faran, keduanya adalah sesuatu yang bukan minyak wangi sesungguhnya, tetapi harum. Dan dilarangkan harum-harumannya. Barakallahu fikum. Likulli muhrimin min dzakarin aw untha, maka ini haramnya bagi semua orang yang ihram, laki-laki maupun perempuan. Laki-laki adalah ketika ihram saja haram, tidak boleh memakai wewangian. Adapun perempuan, setiap keluar rumah tidak boleh memakai wewangian, apalagi ihram. Apalagi ihram. Al-ashirah, yang ke-10. Tahrimu tawtiyatil mar'ah wajhaha. Yang ke-10, faedah yang diambil dari hadis ini adalah haramnya menutup wajah bagi wanita ketika ihram. Sudah dibahas kemarin, haramnya menutup wajah adalah dengan cadar atau dengan kain khusus penutup wajah. Lianna ihramaha fi wa tahrimi labsil qafazain, karena ihramnya para wanita di situ. Saat itulah perbedaannya. Laki-laki kan perbedaannya mencolok sekali. Ketika tidak ihram, begini pakaiannya. Ketika ihram, tidak boleh memakai kamis, enggak boleh memakai burnus, enggak boleh memakai imamah, enggak boleh memakai sarawilat, enggak boleh memakai semua pakaian yang dibentuk kaki dan tangan, enggak boleh. Berubahnya total. Hanya dengan dua kain ihram. Adapun perempuan, perbedaannya sedikit. Ketika ihram, tidak boleh memakai cadar dan tidak memakai kaus tangan. Artinya, di luar itu, para wanita memakai cadar. Para wanita memakai kaus tangan. Kecuali ketika ihram. Maka dikatakan di sini, li'anna ihramaha fi. Karena ihramnya di situ. Di situlah letak ihramnya para wanita. Wa tahrimi labsil qafazain. Dan juga tidak bolehnya memakai dua kaus tangan. Ala dzakari wal untha. Bagi laki-laki maupun bagi wanita. Bagi wanita sudah jelas dalam hadis ini qafazain. Tapi bagi laki-laki, apakah disebut? La yalbasul qamis walal imala walal baranis walal sarawilat. Disebut qafazain? Tidak. Tapi para ulama mengatakan laki-laki pun tidak boleh. Dari mana diambilnya? Nah, dari makna yang terkandung di dalam kalimat burnus ataupun qamis dan semua yang membentuk bagian-bagian tubuhnya termasuk bagian-bagian jari dan tangannya. Barakallahu fikum. Hadi asyar atau hadiyata asyrah atau hadhil faedah walati qablaha, faedah ini dan sebelumnya, lam takun fi su'alis sa'il. Penjelasan tadi tentang masalah tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai kaos tangan, tidak boleh pakai harum-haruman, enggak ada dalam pertanyaan. Artinya sahabat tadi ketika bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang boleh dipakai ketika aku ihram? Ma yalbasul muhrim min astiyab. Apa yang boleh dipakai oleh seorang ihram dari pakaian? Hanya bertanya pakaian. Tetapi ternyata dijawab masalah wewangian. Itu bukan pakaian. Demikian pula dijawab tentang masalah para wanita. Tidak boleh memakai cadar, tidak boleh memakai kaos tangan. Ini juga tidak ditanya. Mengapa Rasulullah SAW menyebutkan sesuatu yang tidak ada dalam pertanyaan sahabat tadi? Dikatakan di sini dalam faedahnya, walakin lamma dhanna an-nabiyyu jahla sa'il biha. Ketika Nabi menduga bahwa orang ini tidak tahu, maka dijawab pula perkara-perkara yang perlu diketahui. Dari mana tahunya kalau orang ini tidak paham? Biqarinah tis-su'al, dari tanda-tanda pertanyaannya. Pertanyaannya masalah pakaian, apalagi masalah cadar, gak akan tahu. Apalagi masalah kafazain, gak akan tahu. Apalagi masalah wangi-wangian, masalah pakaian saja dia tidak tahu. Berarti Rasulullah SAW menduga orang ini belum tahu. Zadahun Nabi, maka Nabi pun menambah jawabannya dengan perkara-perkara yang walaupun tidak ditanya, tetapi Nabi tahu bahwa mereka belum ngerti. Libayanil ilmi, untuk menjelaskan ilmu waktal haja, untuk menjelaskan ilmu waktu dibutuhkan, menjelaskan ilmu ketika diperlukan. Wa inda munasabati, menjelaskan ilmu dan ketika, kapan? Ketika pas waktunya. Kalau tanya baju yang dipakai untuk ihram, semestinya harus tahu pula masalah wangi-wangian yang tidak boleh dipakai. Semestinya wanita juga harus tahu bahwa mereka enggak boleh pakai cadar, enggak boleh pakai kaos tangan. Inilah kecerdasan Rasulullah SAW, itu yang pertama. Dan yang kedua, rahmat dan kasih sayangnya Rasulullah SAW. Bertanya satu, dijawab dua atau tiga. Bertanya satu ilmu, dijawab tiga ilmu sekaligus. Ini rahmat, kasih sayang Rasulullah SAW. Thaniyata asyrah, istafadna min hadal hadithi aydan, Qala li hadzal libas al khas bil muhrim hikamun wa asrarun kathira. Di dalam pakaian yang khusus bagi orang yang ihram ini, yaitu dua helai kain saja bagi laki-laki, dipakai disarungkan, dan yang satu dipakai dengan diselendangkan di kedua pundaknya. Ada hikmah-hikmah yang sangat banyak. Wa asrar, ada rahasia-rahasia yang sangat banyak. Minha, diantaranya, an yakuna fi halin fi hal khusyu'in wa khudu'. Pertama, agar orang tersebut dalam keadaan khusyuk dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Biasanya orang keluar itu dalam keadaan berbangga dengan pakaiannya. Biasanya mereka ke masjid juga menunjukkan, nih saya punya gamis yang lebih bagus. Bahkan gamisnya bikinan fulan dan alan, atau mad'in sana mad'in sini. Tetapi kali ini tidak ngurusin pakaian kecuali dua hal lain saja. Itu salah satu dari hikmah memakai dua helai kain. Ba'idan anit tarafuh, dia bisa khusyuk tunduk pada Allah dalam keadaan jauh dari tarafuh. Tarafuh itu kemewahan. Bajunya bagus, sirwannya, celananya bagus, imamahnya bagus, ada ininya, ada itunya, segala macam. Itu tarafuh namanya. Wazinatud dunya, yang merupakan perhiasan-perhiasan dunia. Maka bagi mereka yang ihram tidak boleh memakai kecuali dua helai kain saja. Waliyatadzakkar bihal libas halal maut. Hikmah berikutnya, agar seorang ingat pakaiannya ketika mati. Bahwa kamu kalau mati, meninggal dunia, hanya memakai 2-3 helai kain saja. Hanya memakai 2 helai atau 3 helai kain saja yang dililitkan ke tubuhnya. Maka ketika kamu berihram, ingatlah, sebentar lagi engkau mati dan pakaianmu seperti itu, hanya dililitkan di tubuhnya. Selesai. Fayakunu aqrab ilal muraqabah, sehingga kita dekat dengan muraqabah. Muraqabah itu mawas diri atau memperhatikan diri. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibn Daqiq Al-Aid, berkata Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullah, fihi tanbih an-nafs 'ala at-talabbus bi hadhihi al-ibadah al-'azimah bil khuruj 'an mu'tadiha. وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة على قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها. Kata Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullah, padanya ada tanbih, ada peringatan bagi jiwa ini, على التلبس بهذه العبادة العظيمة, hendaklah dia memakai ibadah yang mulia ini dengan khuruj an mu'tadiha, dengan keluar dari kebiasaan. Memakai pakaian ibadah keluar dari kebiasaan. Wa dzalika mujibun lil iqbali 'alaiha, dan ini mengharuskan seseorang untuk menghadap kepada ibadah tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, tidak menghadap pada lainnya. Wal muhafadha 'ala qawaniniha, dan menjaga aturan-aturannya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, adab-adabnya. Tidak mikirin pakaian, tidak mikir sesuatu yang merupakan tarafuh wa zinatud dunya. Tidak memikirkan zinatud dunya, tidak memikirkan bahkan rambut pun gundul. Salah selesai ihram. Yang kemarin rambutnya diginikan, begitu kan, cukur, habiskan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dipotong saja? Gundul, kata Nabi. Bagaimana kalau dipotong saja? Gundul. Sampai 3 kali. Rasulullah mengatakan, rahimullah, al-muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang yang menggundul rambutnya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dipotong saja? Semoga Allah merahmati orang yang menggundul rambutnya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dipotong saja? Semoga Allah merahmati orang yang menggundul habis rambutnya. Para sahabat sami'na wa ata'na. Mereka saling mencukur rambut-rambut mereka. Ikhwan ibn a'azakullah, akhirnya orang tadi diajarkan dengan ini hikmah dari pakaian ihram. Diajarkan untuk tidak tarafuh, tidak bergaya sombong, berbangga diri dengan zinatud dunia, dengan hiasan-hiasan dunia. Tetapi fokus, ini makna iqbal alaiha, fokus pada ibadah. Menjaga ibadah tersebut, menjaga rukun-rukunnya, menjaga syarat-syaratnya, menjaga adab-adabnya. Yang ketiga belas, berkata Qadhi Iyadh rahimahullah, ajma'al muslimuna ala anna ma dhakara fil hadithi la yalbasuhu al-muhrim wa annahu nabbaha bisarawil wal qamis ala al-mukhayyat atau makhid wa bil 'ama'im wal baranis ala kulli ma yughatta bihi ar-ra's makhitan kana aw ghayrihi mukhayyat aw ghayr mukhayyat wabil khifafi ala ma yasturu rijlain. Faedah yang ke-13 dari Qadhi Iyadh rahimahullah, bahwa para ulama dari kaum muslimin ijma', telah sepakat ijma', bahwa hadis ini menyebutkan perkara-perkara yang tidak boleh dipakai oleh seorang yang ihram. Bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam menyinggung masalah sarawil, celana-celana, wal qamis, baju-baju, untuk mewakili semua yang mukhayyab. Masih ingat kemarin? Apa kalimat makhid cukup? Kurang jelas. Karena makhid artinya yang berjahit. Kain ihram ada yang berjahit kelilingnya. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Berarti yang dilarang itu barakallahu fikum bukan berjahitnya, tetapi berjahit di bentuk tangan dan kakinya. Dijahit membentuk tubuhnya, itu yang gak boleh. Berarti di sini disebutkan as-sarawil wal qamis nabbaha ala madha ala al-makhit ala syaklil badan. Mewakili semua pakaian yang dijahit membentuk badannya. Ada tangannya, ada kakinya, ada untuk masuk kepalanya. Itu yang gak boleh. Wabil imamah. Sedangkan dengan kata imamah, Rasulullah SAW mengingatkan semua yang menutup kepala. Beliau mewakilkan dua. Al-amaim wal-baranis. Amaim bentuk jamak dari imamah. Baranis bentuk jamak dari burnus. Yang keduanya menutup kepala. Berarti ini mewakili semua ma yughatta bihi ar-ra'su, semua yang menutup kepala. Mukhayyatan kana aw ghair mukhayyat, apakah berjahit atau tidak berjahit. Wa bil khifaf, sedangkan Rasulullah SAW melarang khuf, sepatu atau kaos kaki kulit. Ini sebagai peringatan agar jangan menutup kedua kakinya sampai melebihi mata kaki. Baik. Alhamdulillah faedah ini sangat jelas dari Qadhi Iyadh. Sehingga tidak boleh memakai kecuali yang disarungkan dengan yang diselendangkan saja. Rabi'ah asyrah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, walaysa lil muhrim an yalbasa syai'an mimma naha anhu an-nabiy sallam illa li hajatin. Kata Syekhul Islam rahimahullah, tidak boleh bagi seorang yang ihram untuk memakai sesuatu pun yang telah dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Illa li hajatin, kecuali kalau ada hajat. Apa hajat itu? Misal bard alladhi yukhaf an yumriduhu idza lam yughatti ra'sahu. Seperti dingin yang sangat, yang dikhawatirkan akan membuat orang itu sakit atau meninggal karena kedinginan tadi. Kalau tidak menutup kepalanya, maka ditutup kepalanya. Fayalbas qadral hajah, maka memakai sekadarnya saja, seukuran hajatnya. Biqadril hajah, seukuran hajatnya. Faidha istaghna anhu naza'ahu, kalau sudah cukup, sudah tidak lagi dingin, copot lagi. Wa alaihi an yufdi imma bi siyami thalathati ayyam aw nusuk, tetapi pelanggaran ini harus dibayar dengan fidyah. Harus dibayar dengan membayar fidyah. Bi siyami thalathati ayyam, dengan berpuasa 3 hari atau nusuk syah, atau menyembelih seekor kambing, au it'am sittata masakin, atau memberi makan 6 orang miskin. Likulli miskinin nisfu sha', satu orang miskin diberi setengah sha' dari tamr kurma, atau setengah sha' dari gandum, atau mudaburrin, atau setengah sha' dari bur. Wa yajuzu an yufdi qabla fi'lihi al-mahdhur wa ba'dahu, dan boleh membayar fidyahnya sebelum berbuat ataupun setelah berbuat. Wah, ini kayaknya saya harus melanggar karena sudah tidak kuat lagi, terlalu banyak penyakit dan kutu yang ada di kepalanya, harus dicukur, sudah ada luka-lukanya. Berarti fi ra'sihi adza min ra'sihi, maka tidak mengapa untuk menyukurnya, tetapi dia harus membayar fidyah. Demikian pula ketika dia terpaksa harus menutupi kepalanya karena dinginnya yang sangat dan dia enggak kuat, dikhawatirkan akan sakit atau bahkan bisa jadi akan meninggal karena tidak kuatnya, karena sangat dinginnya, maka melanggar dengan membayar fidyah. Ini lihajatin. Faedah juga, faedah lepas. Al-murad bin nahi an libsil mukhayyat atau makhid, muhid, huwa libsil mu'tad, yang dimaksud larangan memakai pakaian berjahit atau pakai pakaian yang melilit adalah pakaian yang mu'tad, pakaian yang biasa dipakai sehari-hari. Ammar tida'uhuma wa nahwuhu fala ba's. Adapun kalau diselendangkan, disarungkan, tidak mengapa. Paham yang dimaksud? Sudah disinggung kemarin kalau kalian masih ingat. Yaitu walaupun misalnya engkau hanya memiliki kamis semua pakaiannya, enggak punya kain ihram, maka gamisnya kamu selendangkan di pundakmu, tidak mengapa. Oh, itu kan berjahit, iya, tetapi tidak dipakai. Tidak mengapa. Barakallahu fikum. Juga kalimat muhid di samping mukhayyab, di samping makhid ada mahid, ada muhid. Itu pun bukan melilit seperti disarungkan. Itu kan melilit juga. Tidak mengapa kalau itu. Maksudnya melilit membentuk tubuhmu. Di tangan dililit semua, ini dililit semua, ini dililit. Itu tidak berjahit, tapi tetap enggak boleh. Mengapa? Membentuk tangan dan kakinya, membentuk badannya, tidak boleh. Diselendangkan dan disarungkan saja. Al-hadisul ashir, kita baca saja agar kalian punya PR untuk menghafal lagi di pertemuan berikutnya insyaallah. Yaitu hadis al-ashir ba'dal mi'atain, hadis yang ke-210. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakhthubu bi'arafat man lam yajid na'laini falyalbas khuffaini wa man lam yajid izaran falyalbas sarawil. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhuma, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkhutbah di haji wada', di Arafat, yakni di Arafah. Di antara kata-kata beliau adalah, siapa yang tidak memiliki dua sendal, maka hendaklah memakai khufnya. Dan barang siapa yang tidak memiliki izar, tidak memiliki sarung, kain yang disarungkan, maka silakan pakailah sirwal. Demikian Rasulullah SAW memberikan keringanan bagi mereka yang tidak memiliki sendal. Tidak mengapa memakai sepatu. Dalam hadis yang sebelumnya disebutkan dengan memotong apa yang di bawah mata kakinya seperti bentuknya, seperti bentuk sendal. Dan siapa yang tidak punya sarung, tidak apa-apa memakai sarawil, tidak memberatkannya. Ini rukhsah minallahi ta'ala, alladzi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalian hafalkan hadis ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan dibahas bi'idznillahi ta'ala.